Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian pada kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih di dalam muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang mana beliau menceritakan tentang perjalanan dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana pada kajian yang sebelumnya kita sampai membaca barakallahu fikum dakwah beliau di negeri kelahiran beliau yaitu Uyainah, yang mana beliau bekerja sama dengan Amir Uyainah yang bernama Utsman di dalam dakwah tersebut, sampai-sampai atas nasihat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Amir Utsman membawa pasukannya untuk menghancurkan kubah yang didirikan di atas kuburan Zaid bin Ali, Zaid bin Al-Khattab, saudara dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian datang kepada beliau seorang wanita yang mengaku telah melakukan perbuatan zina, dan dia meminta kepada Syekh untuk ditegakkan hukum had berupa rajam terhadap dirinya. Sebagaimana hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Nabi menyuruh dia pulang. Syekh pun juga menyuruh dia pulang. Dan dia pun kembali, wanita tersebut tetap kembali, kemudian disuruh pulang. Naam, sampai pada akhirnya wanita tersebut bersikeras untuk ditegakkan hukum had pada dirinya, hukum rajam, dan wanita tersebut dirajam. Maka falamma balagha Amirul Ahsa hadmal kubbah wa annahu rajamal mar'ah, ketika penguasa negeri Ahsa masuk wilayah Najd, berita tentang telah dihancurkannya kubah yang dibangun di atas kuburan Zaid bin Khattab, dan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah merajam seorang wanita, arsala ila Amiril Uyainah, maka dia pun mengirim surat atau lebih tepatnya ultimatum kepada Amir Uyainah. Nah, Amir Al-Ahsa mengirim surat kepada penguasa Uyainah, yang mana di dalam surat tersebut dikatakan, imma antatruda hadzal mutawwi' wa illa qata'tu anka al-musa'adata allati arsala ursiduha ilaika. Engkau mengusir al-mutawwi' ini, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau tidak saya akan hentikan bantuan yang saya kirimkan kepadamu ke negerimu. Nah, yang mana ketika itu negeri Uyainah masih bergantungan terhadap negeri Al-Ahsa, sehingga ancaman atau ultimatum yang disampaikan oleh Amirul Ahsa mempengaruhi pendirian dari Amir Al-Uyainah, penguasa Al-Uyainah. Faja'al Amir ila Syekh, maka dikarenakan datangnya surat dari penguasa Ahsa kepada Amir Uyainah, maka Al-Amir Uyainah mendatangi Asy-Syeikh. Wa'arada 'alaihi al-amra wa qala ana la aqdir an uqawima ha'ula. Amir Al-Uyainah menyampaikan kepada Asy-Syeikh nam tentang kejadian perihal surat ancaman yang dikirimkan oleh penguasa Al-Ahsa, dan dia mengatakan bahwasanya saya tidak sanggup untuk menghadapi mereka. Saya tidak sanggup untuk menghadapi Amir penguasa Al-Ahsa. Fahadda'ahu Syekh wa wa'adahu bil khairi wa an yatawakkala 'ala Allah wa anna ar-rizqa biyadillah wa anna hadhihi aqidatut tauhid man qama biha fa inna Allah yu'inuhu wa yansuruhu. Maka Syekh pun menenangkan Amir tersebut dan menjanjikan kebaikan kepadanya dan memberikan nasihat kepadanya bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan na'am bahwasanya barang siapa yang bertawakal wa an yatawakkala 'ala Allah, agar dia bertawakal kepada Allah, dan bahwasanya rizki itu semuanya datang dari tangan Allah, dan bahwasanya akidah tauhid barang siapa yang menegakkannya maka sesungguhnya Allah akan membantunya dan menolongnya. Nah, ini nasihat yang disampaikan oleh Syekh kepada Amir Uyainah untuk menenangkan beliau dan untuk menguatkan beliau di atas al-haq. Lakinnal Amir asarra ala khuruji Syekh min baladihi. Akan tetapi Amir Utsman nam lebih memberatkan ancaman yang disampaikan oleh Amir Al-Ahsa, sehingga Amir Uyainah bersikeras agar Asy-Syeikh keluar dari negeri Al-Uyainah. Nah, keluar, diusir dari tempat kelahiran beliau. Nah, fa kharaja Asy-Syeikh min Al-Uyainah. Maka keluarlah Syekh dari negeri Uyainah. Nah, dan tentunya suasana ketika itu barakallahu fikum sangat luar biasa, yang mana Asy-Syeikh tentunya mendapatkan tekanan demi tekanan, dan juga Asy-Syeikh berada dalam keadaan na'am yang sangat memprihatinkan. Beliau keluar, diusir dari kampung halamannya, na'am tidak diperkenankan untuk berdakwah di kampung halamannya, dan bahkan beliau harus keluar dari negeri Uyainah. Nah, sungguh sangat menyedihkan keadaan Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tetapi semua itu dihadapi dengan kesabaran oleh Asy-Syeikh. Kesabaran. Menunjukkan betapa sabarnya beliau. Dan walaupun beliau terusir dari negeri Uyainah, nah, beliau tetap melanjutkan dakwah. Beliau tidak berhenti di dalam dakwah tersebut. Nah, ini ujian yang sangat luar biasa yang dihadapi Asy-Syeikh. Andai ujian tersebut datang kepada kita seperti yang dirasakan oleh Asy-Syeikh, mungkin kita tidak bisa sabar, atau bahkan kita akan berhenti dari dakwah tersebut. Bisa jadi demikian. Nah, karena orang akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya. Maka keluarlah Asy-Syeikh dari Uyainah fi waqtil qailulah, pada siang hari. Wa dhahaba ila ad-Dir'iyyah, dan beliau pun pergi ke wilayah yang bernama ad-Dir'iyyah. Nah. Wa kana lahu fiha tilmidzun min khiyari talamidz. Yang mana di Dir'iyyah tersebut beliau memiliki seorang murid, dan termasuk di antara murid-murid pilihan, termasuk di antara murid yang terbaik, yang bernama Ibnu Suwailim. Nah, Ibnu Suwailim. Fa dhahaba Asy-Syeikh min Al-Uyainah ila Dir'iyyah. Maka Asy-Syeikh pun berangkat dari Uyainah ke Dir'iyyah laisa ma'ahu illal mirwahatul yadawiyyah. Beliau berangkat seorang diri. Tidak ada yang menemani beliau kecuali hanya kipas tangan. Nah, kipas yang ada di tangan beliau. Yahwi biha ala wajihi wa huwa yamshi. Yang mana dengan tak kipas tersebut, beliau melindungi wajah beliau dari terik matahari. Wa huwa yamshi wa yakul. Dan beliau berjalan seorang diri sambil terus mengulang ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar padanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak bisa dia duga. Yuraddidu hadhil ayah wa huwa yamshi. Terus dalam perjalanan beliau mengulang terus ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Nah, kejadian ini betul-betul menggambarkan bagaimana kekokohan beliau. Bagaimana tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang seperti itulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila engkau sudah berazam, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani. Ketika engkau sudah merasa berada di atas keyakinan yang benar, di atas jalan yang lurus, maka jalanilah hal tersebut. Istiqomahlah di dalamnya. Naam. Dan adapun apa saja engkau hadapi di dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bertawakallah kepada Allah. Gangguan-gangguan, naam, yang akan engkau terima, hadapi dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang dilakukan oleh Syekh, menunjukkan betapa kuat dan betapa istiqomahnya beliau di dalam menjalankan dakwah tauhid. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya dakwah menunjuki seseorang kepada jalan yang baik, mendakwahi manusia kaum muslimin kepada jalan yang benar, kepada tauhid dan manhaj yang benar. Barakallahu fikum, pasti dia akan mendapati ujian dan cobaan. Nah, pasti dia akan mendapati ujian dan cobaan. Alif lam mim, ahasiban nasu an yusraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, naam, mereka akan ditinggalkan setelah mereka ditinggalkan begitu saja setelah mengatakan saya beriman, kami beriman, setelah mengatakan mereka beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak mendapatkan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang jujur dan mana yang benar dan mana yang jujur di dalam keimanannya. 6. Falamma wasala ila tilmidhihi fid dir'iyyah asabat tilmidhu khaufun wa qalaqun min maji'i syaikh li'annahu yakhsha 'ala nafsihi wa 'ala asy-syaikh. Ketika asy-syaikh sampai ke negeri Dir'iyah dan sampai kepada tempat muridnya yang bernama siapa tadi? Ibnu Suwailim. Maka sang murid pun kaget. Muncullah rasa takut dan kekhawatiran dari kedatangan asy-syaikh tersebut ke rumah beliau, ke rumahnya. Kenapa? Li'annahu yakhsha 'ala nafsihi wa 'ala asy-syaikh. Dikarenakan beliau Ibnu Suwailim ini mengkhawatirkan dirinya dan juga mengkhawatirkan asy-syaikh. Karena berita tentang asy-syaikh ini sudah menyebar luas. Dan tentunya terutama dari musuh-musuh dakwah. Dan tentunya mereka membumbui berita-berita tersebut dengan berita-berita dusta, fitnah-fitnah yang keji, dan itu biasa. Telah menimpa fitnah-fitnah keji, terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para duat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sampai juga pada saat sekarang ini. Nah, maka kekhawatiran Ibnu Suwailim itu mendasar dikarenakan informasi yang menyebar ketika itu. Beliau khawatir terhadap dirinya dan juga terhadap diri Asy-Syeikh. Min ahlil balad. Kekhawatiran beliau Ibnu Suwailim nam yaitu kekhawatiran dari penduduk desa atau penduduk negeri Ad-Dir'iyah li'annahum mutahadhiruna min hadzasy-syai' dikarenakan mereka na'am barakallahu fikum menjauhi dan mewanti-wanti Asy-Syeikh ini Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab dikarenakan informasi yang menyebar ketika itu. Fahadda'ahu Asy-Syeikh wa qala, maka Asy-Syeikh pun menenangkannya, menenangkan Ibnu Suwailim muridnya. Wa qala la yakhtur fi balika syai'un abada, jangan sekali-kali terpikir di benakmu sedikit pun hal-hal yang tidak-tidak. Jangan pernah sekali-kali terpikirkan di dalam benakmu sesuatu pun. Tawakkal 'alallah jalla wa ala fa huwa yansuru man nasarahu. Bertawakallah kepada Allah azza wa jal, dikarenakan Allah akan menolong siapa saja yang menolong agamanya. Nah, kalimat-kalimat ini mengalir terus dari lisan Asy-Syeikh. Nah, kalimat yang menunjukkan betapa tingginya tawakal dan takwa beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala nuzaki alallahi ahada fallahu hasibuh. Nah, wafima hum kadhalik. Nah, alimat zaujatu amirid dir'iyah wa kanat imra'atan salihatan fa'aradat ala zawjiha al-amir Muhammad ibn Su'ud an yunasira hadha syekh alladhi ja'a. Maka dalam keadaan seperti itu, kekhawatiran yang menimpa Naam ibn Suwailim akan kedatangan gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam, informasi kedatangan Syekh tersebut ke negeri Dir'iyah diketahui oleh istri dari penguasa Dir'iyah, yang mana wanita tersebut adalah wanita yang salihah. Maka dia pun menyampaikan perihal dari Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap suaminya, kepada suaminya yang bernama Muhammad bin Sa'ud. An yunasira hadha Asy-Syeikh, dan sang wanita tersebut, sang istri salihah tersebut, na'am, memberikan motivasi kepada suaminya untuk menolong syekh ini yang baru saja datang. Wa annahu ni'matun minallahi saqaha ilaihi falbadaru biqtimami, dan bahwasanya kedatangan syekh ini adalah nikmat yang Allah berikan nah kepada kita semua, maka bersegera untuk disambut nikmat ini dengan menyambut syekh tersebut dan menolong beliau di dalam dakwah beliau. Fa'adkhalat alaihi at-tumanina. Tentu saja tidak mudah untuk meyakinkan suaminya. Tentu ada diskusi dan dialog. Akan tetapi istri yang salihah ini na'am mendatangkan tumanina, ketenangan, memasukkan ketenangan pada diri suaminya dan juga memberikan motivasi untuk mencintai dakwah. Wa hubba hadzal alim, dan juga kecintaan terhadap al-alim ini, orang yang berilmu ini. Faqala al-amir, sampai pada akhirnya sang suami terpengaruh dan menerima apa yang disampaikan oleh istrinya, dan dia pun mengatakan ya'tini, perintahkan kepadanya agar dia mendatangiku. Sampaikan kepadanya agar Asy-Syeikh datang ke istanaku. Nah, faqalat zaujatuh, akan tetapi sang istri mengatakan bal idhab anta ilaihi li'annaka idza arsalta ilaihi wa qulta ya'tini rubbama yaqulun nas talabahu min ajli an yattishabihi. Enggak seperti itu wahai suamiku, justru engkaulah yang harus datang ke tempatnya. Nah, didatangi bukan diperintahkan asy-syekh tersebut datang ke tempatmu, justru engkaulah yang harus datang ke tempatnya. Karena kalau apabila engkau utus seseorang kepadanya agar syekh ini datang ke tempatmu, bisa jadi orang-orang akan berkata bahwa penguasa Diriyah mencarinya. Naam, berupaya menangkapnya. Barakallahu fikum. Lakinnaka idza dhahabta ilaihi yakunu hadza izzan lahu wa laka. Akan tetapi apabila engkau datang ke tempatnya, naam, barakallahu fikum, maka ini akan menjadi kemuliaan untuk asy-syekh tersebut dan juga kemuliaan untuk dirimu. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Allahumma semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita-wanita kita adalah wanita-wanita yang salihah. Naam. Fa dhahaba ilaihil amir fi baitit tilmid wa sallama alaihi wa sa'alahu an kudumi. Maka di sini menjadi nasihat bagi para ummahat. Naam. Agar selalu memberikan motivasi kepada suami-suaminya di dalam dakwah, bukan malah menghalang-halangi. Nah, suaminya berdakwah, barakallahu fikum. Naam, walaupun dia bukan sebagai seorang ustaz, ta'awun. Naam, jangan dihalang-halangi. Justru bahkan seharusnya diberikan motivasi. Naam, bersabar, karena kesabaran seorang istri tersebut akan menjadikan kebaikan untuk dirinya. Naam. Contoh apa yang dilakukan oleh istri dari Al-Amir Muhammad bin Saud. Naam. Beliau memiliki jasa besar. Naam, diterimanya dakwah Syekh tentunya ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa taala, di negeri Diriyah. Naam. Yang pada awalnya mungkin tidak ada keinginan dari diri Muhammad bin Saud, wallahu alam. Akan tetapi sang istri tersebut memberikan motivasi, terus memberikan barakallahu fikum nasihat kepada suaminya agar menyambut asy-syekh yang datang ini, dan dikabarkan bahwasannya kedatangan beliau ini adalah merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya, sehingga oleh karena itu segera untuk disambut nikmat tersebut. Nah, fa dhahaba ilaihi al-amir fi baiti tilmid wa sallama alaihi wa sa'alahu an qudumi. Maka datanglah Amir Muhammad bin Saud di rumah seorang murid tadi yang bernama Ibnu Suwailim, wa sallama alaihi, dan dia pun mengucapkan salam kepada asy-syekh. Dan Al-Amir bertanya tentang perihal kedatangan asy-syekh ke negerinya. Fa syaraha lahu asy-syekh wa bayyana lahu annahu laisa indahu illa da'watur rusul salawatullahi wasalamu alaihim. Maka Syekh pun menjelaskan perihal kedatangan beliau ke negeri Diriyah, bahwasanya kedatangan beliau tiada lain hanyalah untuk berdakwah, membawa misi dakwah para rasul alaihimussalatu wassalam. Wahia da'watu ila kalimati tauhid wa hiya la ilaha illallah, yaitu dakwah kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Fa wa syaraha ma'naha wa bayyana lahu annaha aqidatur rusul. Dan asy-syekh pun menjelaskan makna dari tauhid tersebut dan menjelaskan bahwasannya dakwah tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu adalah akidahnya para rasul. Fa qala al-amir. Maka setelah asy-syekh menjelaskan naam tentang misi beliau datang ke negeri Diriyah, maka Amir pun mengatakan abshir bin nasri wa ta'yid, bergembiralah dengan pertolongan dan bantuan. Wa qala lahu syekh wa abshir bil izzi wa tamkin, bergembiralah dengan izz, dengan kemuliaan, dan kekuasaan. Lianna hadhil kalimah la ilaha illallah man qama biha fa innallaha yumakkinu lahu. Nah, dimotivasi lagi oleh Asy-Syaikh. Nah, bergembiralah dengan kemuliaan dan kekuasaan bahkan. Nah, dikarenakan kalimat ini la ilaha illallah, barang siapa yang menegakkannya dan mendakwahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan padanya. Nah, akan memberikan kemuliaan pada diri mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka penguasa di muka bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasakan orang-orang sebelum mereka yang beriman dan beramal saleh. Wala yumakkinannahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Dan Allah kuatkan agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yaitu apabila mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Orang-orang yang memurnikan tauhid dan menjauhi segala kesyirikan, beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan dan kekuasaan bagi mereka di muka bumi ini. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ini bukan hanya sebatas pemanis lidah yang diucapkan oleh Asy-Syaikh kepada Al-Amir, akan tetapi ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahul Amir, maka sang penguasa pun mengatakan, Muhammad bin Sa'ud, lakinnani ashtaritu 'alaika syartan. Qala wa ma huwa? Wahai Asy-Syaikh, saya memberikan syarat untukmu. Nah, akan tetapi saya memiliki syarat untukmu. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, apa itu syaratnya? Kemudian Amir mengatakan, antatsrukani wa ma akhudhu minan nas. Engkau membiarkan aku terhadap apa saja yang saya ambil dari rakyatku. Nah, mungkin dari pajak-pajak atau yang semisalnya. Nah, engkau biarkan ini. Dan ini merupakan hakku, kata Al-Amir kepada Asy-Syaikh. Wa qala Asy-Syaikh, akan tetapi Asy-Syaikh mengatakan, la'allallaha yughnika an hadha wa yaftahu laka baba rizqin min indi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupimu dari itu semua. Nah, sehingga engkau tidak perlu lagi untuk mengambil pajak-pajak dari rakyatmu. Wa yaftahu laka baba rizqin min indi. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagimu pintu rizki dari sisinya. Fatafarraqa 'ala hadza wa qama asy-syekh bid-da'wah wa qama al-amir bil munasarah. Maka setelah pertemuan tersebut mereka berpisah atas kesepakatan ini. Nah, kesepakatan apa? Asy-syekh berdakwah dan dibantu dengan kekuasaan dan pasukan oleh Al-Amir Muhammad bin Sa'ud. Wa qama asy-syekh bid-da'wah wa qama al-amir bil munasarah. Maka mulailah asy-syekh berdakwah nam di negeri Dir'iyah dan dibantu oleh Al-Amir Muhammad bin Sa'ud. Tsumma tawafada tullab ala Dir'iyah wa sara li syekh makanatun fiha au makanatun fiha. Naam. Kemudian naam berdatanganlah para pelajar. Naam. Para penuntut ilmu. Naam ke negeri Dir'iyah. Naam. Berdatangan murid-murid. Naam. Orang kalau sudah tahu di situ ada sumber air yang bersih dan jernih. Naam, maka akan banyak orang yang berdatangan ke tempat tersebut menimba airnya. Barakallahu fikum. Begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diketahui ketakwaan beliau dan keistiqomahan beliau di samping keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Naam, maka berbondong-bondonglah para murid berdatangan ke negeri Diriyah guna menjadi murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga Syekh memiliki posisi di wilayah Diriyah tersebut. Fakana huwal imam fi sholati wal mufti wal qadi. Bahkan menjadi imam di dalam sholat dan juga menjadi mufti, orang yang dimintai fatwa, wal qadi, dan menjadi qadi yang memutuskan setiap perkara yang diperselisihkan oleh rakyat Diriyah. Fataqawwanat imaratan litauhid fi biladid Diriyah min dzalikal waqti. Maka tegaklah dan berdirilah pemerintahan tauhid, naam, di negeri Diriyah mulai dari waktu itu. Mulai dari waktu tersebut. Wa arsala Syekh rasail ila ahli al-buldan wal qura yad'uuhum ila Allah wad-dukhul fi aqidati tauhid wa tarkil bid'ah wal khurafat. Dan dakwah beliau tidak hanya di wilayah Diriyah saja. Beliau menulis surat-surat kepada penduduk-penduduk negeri, kampung-kampung, dan beliau pun mengajak mereka kepada Allah dan masuk pada akidah tauhid untuk meninggalkan perbuatan bid'ah dan khurafat. Faminhum man istajaba, di antara mereka ada yang menjawab seruan dan panggilan dari Asy-Syaikh, wandamma ila dakwah, dan bergabung ke dalam dakwah beliau, biduni jihad, tanpa ada jihad perang sebelumnya, wabiduni qital, dan tanpa ada perang. Wa minhum man mana'ahu wa anadahu, dan di antara wilayah-wilayah yang diajak dan didakwahi oleh Syekh ada yang menentang, menolak. Faqatala junudut tauhid bi qiyadatil amir Muhammad ibni Sa'ud, maka para tentara-tentara tauhid memerangi mereka, naam, di bawah kepemimpinan Muhammad bin Sa'ud dan di bawah petunjuk dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qatalu man anada wa arada, mereka para tentara-tentara tauhid ini memerangi setiap yang menentang dan menolak. Wamtaddatid da'watu fi biladi Najd, maka meluaslah dakwah, menyebarlah dakwah di negeri Najd. Wa sallamat lahul bilad wa man haulaha, dan tunduklah, naam, semua negeri yang dikirimi surat tersebut dan yang berada di sekitarnya. Hatta amiral Uyainah alladzi kana lahu mauqifun ma'a Syekh, bahkan pemimpin negeri Uyainah yang tadi kita telah sebutkan dia memiliki, naam, sikap terhadap Syekh, yaitu beliau sampai mengusir Syekh dari negeri Uyainah akibat tekanan dari pemimpin Al-Ahsa. Naam, sampai pemimpin Uyainah ini, naam, dakhala fi wilayati Muhammad bin Sa'ud, masuk di dalam wilayah pemerintahan Muhammad bin Sa'ud, yakni bergabung, naam, di dalam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sebelumnya mereka mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Naam. Sehingga oleh karena itu perjalanan dakwah itu tidak, naam, langsung barakallahu fikum menjadi besar, bertahap. Barakallahu fikum, adanya usaha dan dia akan mendapatkan ujian dan cobaan sebagaimana yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa kadzalika dakhalatir riyadu ba'da qitalin syadidin. Dan demikian itu juga wilayah Riyadh, naam, daerah Riyadh masuk di dalam kekuasaan tauhid setelah perang yang sangat luar biasa. Naam. Wamtaddat ilal kharaj wa ma wara'al kharaj, dan bahkan wilayah kekuasaan tauhid yang dipimpin oleh Muhammad bin Sa'ud meluas sampai ke wilayah kharaj, timurnya Riyadh. Bahkan sampai ke belakang kharaj, wa ila syimal wal janud, sampai ke utara dan ke selatan. hatta ammat min hududis Syam shimalan, sampai meluas ke perbatasan Syam dari wilayah utara ila hududil Yaman januban, dan sampai ke selatan memasuki wilayah Yaman. Wa minal bahril ahmar ilal khalij, dari lautan merah sampai ke teluk Arab, dari sisi Tirmun, dari sisi timur, kulluha sarat tahta wilayati dir'iyah badiatan wa hadiratan, semuanya masuk di dalam wilayah kekuasaan dir'iyah, baik negeri baduinya, perdesaannya ataupun perkotaannya. Wa afa Allahu 'alan nas fid dir'iyah al khaira war rizqa wal ghina, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat manusia kaum muslimin di negeri dir'iyah kebaikan dan rizki dan kecukupan dan kekayaan. Wa tsarwa kekayaan. Wa qamat biha aswaqun tijariyah wastanarat bil ilmi wal quwwati bi barakati hadhi da'wati salafiyah, dan berdirilah pasar-pasar perdagangan dan bercahayalah negeri dir'iyah dengan ilmu dan kekuatan, semua itu dikarenakan barokah dakwah salafiyah allati hiya da'watur rusul alaihimussalam, yang mana dakwah salafiyah ini adalah dakwahnya para rasul alaihimussalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ada syubhat terkait dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam. Yang mana beliau dituduh bahwa beliau sebagai khawarij, sebagai khariji. Naam. Kenapa demikian? Beliau dituduh keluar dan memberontak kepada kekuasaan Naam Al-Utsmaniyah. Beliau dituduh memberontak terhadap kekuasaan Al-Utsmaniyah. Maka perlu dijelaskan, yang pertama adalah Asy-Syaikh rahimahullah banyak di dalam karya tulis beliau menegaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana di dalam tulisan-tulisan tersebut beliau menerangkan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk khuruj terhadap, untuk keluar dan memberontak terhadap penguasa, walaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim dan jahat. Dan ini keumuman dari ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah semuanya. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Itu yang pertama. Beliau bahkan menetapkan kaidah di dalam banyak karya tulis beliau, di dalam surat-surat beliau, rasail beliau, Naam menegaskan akidah atau manhaj dari Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam permasalahan ini. Sehingga oleh karena itu, di bagaimana mungkin beliau Naam dikatakan sebagai khariji, sebagai khawarij, sementara banyak di dalam karya tulis beliau, beliau menyebutkan bantahan terhadap khawarij dan beliau menegaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang wajibnya taat kepada penguasa walaupun dia adalah penguasa yang jahat, yang zalim. Kemudian yang kedua, bahwasanya Najd Naam semenjak munculnya dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak ada satupun penguasa yang menguasai seluruh wilayah Najd. Nah, tidak ada satu penguasa pun yang menguasai seluruh wilayah Najd. Semua wilayah Najd itu terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh kabail-kabail, kabilah-kabilah. Masing-masing wilayah, Naam, masing-masing daerah memiliki penguasa sendiri-sendiri. Naam. Dan hukum yang berlaku pun ketika itu semuanya dirumuskan oleh masing-masing kabilah. Naam. Dan kaitannya dengan Daulah Utsmaniyah, Naam. Barakallahu fikum, tidak ada satupun penguasa dari Daulah Utsmaniyah, Naam, yang menanamkan kekuasaan di wilayah Najd, tidak ada sama sekali. Barakallahu fikum. Dan bahkan disebutkan di dalam catatan sejarah yang ditulis oleh seorang pejabat resmi terkait dengan arsip dan data-data penting kerajaan Turki, barakallahu fikum, pada tahun 1018 Hijriah. Nah, data tersebut ditulis tahun 1018 Hijriah. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115. Nah, 1110. Nah, Syekh lahir pada tahun 1110 Hijriah. Nah, sementara data yang ditulis itu pada tahun 1018. Berapa tahun itu jaraknya? Kurang lebih sekitar 70 atau 80 tahun. Nah, atau bahkan 90 tahun. Disebutkan bahwa ada 14 wilayah Arabiyah yang termasuk dalam kekuasaan Utsmaniyah. Ada 14 wilayah Arabiyah, wilayah Jazirah Arabiyah yang termasuk dalam kekuasaan Utsmaniyah, dan Najd tidak termasuk salah satu dari 14 wilayah tersebut. 6. Kecuali negeri Ahsa. Kecuali negeri Ahsa. Itu pun sebenarnya Daulah Utsmaniyah tidak memiliki kekuasaan yang nyata di dalam atau di negeri Ahsa tersebut. Mereka hanya memiliki simbol. 6. Di sana hanya sebatas simbol atau hanya sebatas nama saja, ini wilayah termasuk wilayah Daulah Utsmaniyah, sementara mereka tidak memiliki pengaruh sedikit pun di wilayah Ahsa tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwasanya Asy-Syeikh memberontak kepada wilayah atau Daulah Utsmaniyah karena Najd tidak termasuk di dalam wilayah 6 Daulah Utsmaniyah. Sehingga oleh karena itu syubhat tersebut terbantahkan dengan dua bantahan yang baru saja kita sebutkan. Yang pertama, Asy-Syeikh banyak di dalam karya tulis beliau membantah akidah Khawarij dan menegaskan akidah Ahlussunnah dalam perkara ini. Yang kedua, bahwasanya wilayah Najd tidak termasuk di dalam Daulah Utsmaniyah. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.